Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala. Al wajhu tsani anna haqiqata ma'na al ma'iyyati la yunaqidu al 'uluwa. فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق فإنه يقال ما زلنا نسير ما زلنا ما زلنا ما زلنا نسير ما زلنا زلنا ما زلنا زلنا زلنا زلنا oh tadi antum bilang apa ما زلنا yeah. Oh gitu. Ya terserah antum lah maunya gimana. Mazillana nasiru wal mazilna zilna zilna mazilna nasiru wal qamaru ma'ana wala ya'idu dhalika tanaqud wala yu'addu dhalika wala yu'addu dhalika tanaqudan wala yafhamu minhu wala yafham oh ya ya sahih wala yafhamu minhu ولا يفهم منه احد ان القمر نزل في الارض فاذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء ما علوه سبحانه من باب اولى وذلك لان حقيقه المعيه لا تستلزم الاجتماع في المكان وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة al-mutlaqatu min ghairi wujubi mumasatin aw muhadatin an yaminin aw shimalin fa idza quyidat bi ma'na min al-ma'ani dallat 'ala al-muqaranati fi dhalikal ma'na fa innahu yuqalu ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana aw wan najmu ma'ana wa yuqalu هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة وصدق رحمه الله فإن من كان عالما بك مطلعا عليك فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. ما شاء الله. Tadi wajib mutasil ya. Empat harokat. Atau mad jaiz munfasil. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد الوجه الثاني sisi kedua atau alasan kedua dalam pembantahan terhadap kalangan yang memberikan atau menaburkan syubhat dan bertentangan atau menentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ulu, istiwa, dan ma'iyah. Dalam masalah ulu, istiwa, dan ma'iyah. Siapapun yang menyimpang di salah satu dari tiga tersebut, maka pasti ketiganya juga akan salah format atau pikiran mereka tentang ketiganya. Al-wajhu tsani anna haqiqata ma'na al-ma'iyah la yunaqidul 'ulu. Hakikat makna kebersamaan itu tidak membatalkan ketinggian. Tidak membatalkan, tidak bertentangan dengan sifat ketinggian. Fal ijtima'u bainahuma mumkin fi haqqil makhluq. Mengkompromikan kedua sifat tersebut itu pun mungkin untuk makhluk. Ya, mengkompromikan keduanya, yaitu kedua sifat dalam satu zat, ya, satu zat makhluk itu mungkin. Kita bilang di sini fa innahu yuqal mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Ini kalimat, satu kalimat ini. Mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kami terus berjalan dan bulan bersama kami. Bulan bersama kami. Ya. Ini tidak ada masalah. Mazilna nasiru, kami terus saja jalan, ya, di malam hari. Wal qamaru ma'ana, bulan bersama kami. Ya, dan hal ini tidak diingkari, kan? Bulan bersama kami, bulan di mana? Di atas kita. Ya, di atas kita, dan kita kemanapun berjalan, tetap itu bulan begitu, ya, tetap di sana. Dan perkataan ini, kita berjalan terus, bulan bersama kita, dan kenyataannya bulan itu di ketinggian. La yu'addu dzalika tanaqudan. Itu tidak ada kontradiksi, tidak diprotes, ya kan? Enggak ada yang protes. Wala yafhamu minhu ahadun annal qamara nazala fil ard. Enggak ada satu orang pun yang memahami kalimat tadi, kami berjalan bulan bersama kami, enggak ada yang memahami, oh berarti bulannya turun dong ke bumi. Ya, enggak ada tuh. Ya. Ya, begitu juga kalau misalnya jalan sambil sambil teleponan. Ya, sambil teleponan. Ya. Lagi ngobrol sama siapa, Mas? Lagi ngobrol sama bapak saya. Bapaknya di kampung, ya, sayanya di Keranggan. Sama, lagi sama bapak, ya? Kan nanya gitu. Apakah terpahami dia pertanyaan itu, berarti bapaknya harus ada di sampingnya? Enggak, kan? Kebersamaan itu enggak harus di samping, apalagi melekat, enggak harus, ya. Misalnya, antum duduk sama siapa? Antum duduk sama fulan. Berarti pas lagi duduk melekat enggak? Enggak lah, ya kan? Buktinya sekarang antum duduk sama siapa? Duduk sama fulan. Ya. Begitu kan? Dan enggak mesti melekat, enggak mesti ada mukhalathah. Ya, ma'iyah itu enggak melazimkan mukhalathah. Dan ketika suatu zat bersifat bersama dan sekaligus bersifat tinggi, ketinggian, enggak masalah. Itu dalam masalah makhluk, ya. Fa idza kana hadza mumkinan fi haqqil makhluq, kalau misalnya hal seperti ini mungkin dalam urusan makhluk, fa fi haqqil khaliqi al-muhiti bi kulli syai' ma'uluhi subhanahu wa ta'ala min babi aula. Maka tentu dalam hak khaliq, dalam urusan Rabb kita Azza wa Jalla, yang mana dia meliputi segala sesuatu bersamaan dengan ketinggiannya, itu tentu lebih-lebih lagi. Dalam hal makhluk saja itu terjadi, maka kenapa kita menafikan untuk hak Allah? Wa dzalika li'anna haqiqatal ma'iyyati la tastalzimul ijtima'a fil makan. Karena hakikat kebersamaan tidak melazimkan adanya perkumpulan di tempat. Enggak mesti. Ya, enggak mesti. Misalnya kalau ada orang WhatsApp antum, ya, antum habis ditahdzir misalnya. Ya, antum ditahdzir karena jualan cilok di parkiran masjid, ya. Ditahdzir sama ustaz. Ustaznya bilang, "Akhi, ini enggak boleh. Masjid itu dalam kaidahnya semanzila atau dianggap sebagai bagian dari area masjid. Maka enggak boleh jualan di area masjid," gitu. Ya, antum ditahdir, kemudian dibully sama teman-teman, ya. Kan biasanya ikhwan gitu tuh. Kalau ada orang salah dibully, ya. Giran dia yang salah minta diberi uzur, ya. Kemudian semua jemaah Thoriq membuli dia. Antum hati-hati antum menyelisihi ustaz, ya. Dan ustaz ini dihormati. Padahal ikhwan ini mengikuti ustaz lain yang juga dihormati tapi di tempat lain, ya. Yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat menjual kain di pintu masjid. Ya, maka itu tidak masalah katanya. Karena ada hadis tentang itu, Rasulullah enggak mengingkari. Rasulullah tidak mengingkari. Seandainya enggak boleh pasti Rasulullah mengingkari, gitu kan? Tapi tetap ya kadang-kadang jemaah kita itu ya membuli seseorang bukan karena dalil. Karena ikutan ustadznya atau karena ramainya begitu, ya gitu kan? Karena ikutan ustadznya atau karena ramainya begitu ikutan. Padahal kalau ditanya, antum tahu enggak antum ngebully hak siapa? Dalilnya apa? Enggak tahu. Ikut-ikutan aja. Iya, kayak yang belakangan ini nih, ya. Apa coba yang belakangan ini? Enggak tahu. Ya udah, enggak usah tahu. Ya, yang belakangan ini maksudnya yang jualan cilok itu di depan ini, ya. Sekarang yang jualan cilok udah jualan parabola, ya. Masya Allah, ya luar biasa. Bukan antum ya. Ya, sama-sama bulat ya, cuman parabola setengah bulatnya ya. Nah, sampai situ kemudian ada seorang ikhwan simpatik WhatsApp beliau. Akhi, antum tenang aja. Aku padamu ya, akhi, gitu kan. Ya, Masya Allah. Ana bersama antum, ya. Masya Allah, jazakallah khairu afwan. Antum siapa ya? Ah, pokoknya enggak perlu tahu lah. Ana bersama antum. Ana membela antum pokoknya. Kebersamaan ini, di mana antum di mana? Ana ada di Tangerang. Wah, jauh banget, Masya Allah. Kebersamaan tidak melazimkan harus apa? Satu tempat. Satu Tangerang, satu Keranggan. Ya, bahkan yang satu tempat aja belum tentu bersama. Gitu kan? Belum tentu bersama secara makna. Satu majlis, tapi hati berbeda gitu ya. Taib. Wa ila hadzal wajh, dan untuk hal ini, alasan ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengisyaratkan dalam Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Al-Fatwa atau Al-Fatwa di situ? Di antum tulisannya fil fatwa atau fil fatwa? Fatwa. Fatwa, yaitu yang sahih. Jilid 5 dari Majmu' Al-Fatawa. Jadi Hamawiyah itu termasuk dalam Majmu' Al-Fatawa juga. Perkataan beliau, wa dzalika anna kalimatan ma'a fil lughah idza utliqat falaysa dhahiruha fil lughati illa al-muqaranatul mutlaqah fi ghairi wujubi mumasatin aw muhadzatin an yaminin aw shimal. Perkataan bahwasanya lafal ma'a dalam bahasa jika dimutlakkan, maka zahir dari lafal atau kalimat tersebut secara bahasa itu tidaklah kecuali sebagai muqaranah, yaitu persandingan secara mutlak. Persandingan secara mutlak, persandingan atau muqaranah, ya, kebersamaan, yakni persandingan itu tidak mewajibkan adanya mumasah, persentuhan, atau muhadzah, ketetanggaan dari, yaitu persampingan, ya, baik dari kiri atau kanan, kanan atau kiri, enggak mesti, ya, enggak mesti. Fa'idha quyidat, kalau misalnya taqyid, bima'nan minal ma'ani, dallat alal muqoronah, fi dhalikal ma'na. Kalau di taqyid, kalau tadi kan mutlak, ma'iyah mutlaqah, kebersamaan yang sifatnya mutlak, itu tidak melazimkan, ya, adanya persentuhan atau persampingan, enggak mesti. Kalau misalnya ditakyid, diikat dengan suatu makna, maka menunjukkan kebersamaan atau persandingan sesuai dengan makna tersebut. Kita lihat. Kalau di kita dikatakan mazil nasir wal qamar ma'ana aw in najm ma'ana, kami berjalan terus sementara bulan terus bersama kami, sementara bintang-bintang terus bersama kami, merasakan kebersamaan mereka karena kehadiran mereka, kehadiran bulan, kehadiran bintang. Merasa bersama dengan bulan dan bintang yang selalu hadir itu ketika malam hari, itu tidak melazimkan dipahami bulan itu turun kemudian nempel, atau bintang itu turun kemudian jalan di samping. Enggak, bahkan yang memahami itu orang gila. Nah, maka dikatakan hadzal mata'u ma'i limujama'atihi laka wa in kana fawqa ra'sika. Ya, sekarang barang-barang bersama, kita bilang ada orang jualan, ya di atasnya bawa ini biasa mbah-mbah zaman dulu ya, atau mbok-mbok ya, perempuan-perempuan atau siapalah gitu, bawa barang dipikul di atas ya, bilang ini sama saya ada barang nih ya. Ada nggak pecel misalnya? Oh iya, saya ada pecel. Oh iya, gimana bahasa Indonesia nggak pakai ma'i ya? Saya bersama pecel, nggak juga ya. Tapi kalau bahasa Arab hadzal mata' ma'i, hadza pecel ma'i. Ya. Ma'iyah di sini kebersamaan saya dan pecel itu, pecel di atas. Ya, bukan di kanan, bukan di kiri. Dan pecelnya bersentuhan nggak sama pelagai? Enggak. Apakah kebersamaan pecel itu harus sentuhan sama pecel? Enggak. Ya kan ada di atas. Artinya apa? Kebersamaan mutlak itu enggak melazimkan harus di samping, atas, bawah, bersentuhan, enggak. Yang penting bersama, merasakan adanya dia, merasakan kebersamaan dia. Ya kan? Begitu. Jin Qorin bersama kita. Kebersamaan yang mutlak. Enggak tahu di mana jin Qorin, di mana coba? Apakah dia di samping antum sekarang? Di belakang antum? Nangkring di pohon? Enggak tahu kita. Tapi apakah jin Qorin bersama? Iya, karena ada mukoronah Qorin, maka bersama selama bersama manusia selalu. Ya, kebersamaan yang tidak melazimkan harus masuk ke dalam tubuh kita atau di sisi kita, enggak mesti. Wallahu a'lam. Nah, fallahu ma'a khalqihi haqiqatan wa huwa fawqa 'arsyih. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya secara hakiki dan dia di atas arsy-Nya secara hakiki. Wa shadaqa rahimahullah, beliau telah benar berucap, fa inna man kana 'aliman bika, sesiapapun yang mengetahui diri engkau, muttali'an 'alaika, menelaah diri engkau, yaitu melihat dirimu ya, muhaiminan 'alaika, menguasai dirimu, yasma'u ma taqul, mendengar apa yang kamu ucapkan, wa yara ma taf'al, dan menyimak apa yang adian, melihat apa yang engkau lakukan, wa yudabbiru jami'a umurik, dan mengatur segala urusanmu. Hal-hal tadi di atas masya Allah semuanya. Satu, aliman bika. Dua, muttali'an 'alaika. Tiga, muhaiminan 'alaika. Empat, yasma'u ma taqul. Lima, yara ma taf'al. Enam, yudabbiru jami'a umurik. Semua ini fa huwa ma'aka haqiqatan. Ya, gimana enggak bersama? Ya. Muttali'an 'alaika, 'aliman bika, muhaiminan 'alaika, yasma'u ma taqul, yara ma taf'al, yudabbir jami'a umurik. Gimana enggak bersama? Ya. Kalau setiap waktu Allah Ta'ala memiliki urusan terhadap kita, maka Allah bersama kita. Fa huwa ma'aka haqiqatan wa in kana fawqa 'arsyihi haqiqatan. Dia selalu bersama kita secara hakiki walaupun dia berada di atas 'arsy-Nya secara hakiki. Kenapa? Li'annal ma'iyata la tastalzimul ijtima'a fil makan. Karena kebersamaan tidak melazimkan perkumpulan di tempat. Sesiapa yang melazimkan ini harus terjadi, maka dia mengkiaskan dengan kiasan yang dia sendiri kaidahnya enggak benar. Ya, oh berarti kalau Allah Ta'ala bersama makhluknya, berarti di sampingnya dong. Berarti di sini antum melazimkan sesuatu yang tidak lazim. Enggak lazim. Ya, maka jangan lazimkan sesuatu yang tidak lazim. Misalnya ada bubur, ya. Ada bubur, seonggok bubur di atas mangkok, ya. Apa nih akhi? Ini bubur. Antum bilang, wah, berarti antum bakal jadi orang kaya dong, gitu. Loh kenapa? Karena lazimnya orang yang habis makan bubur langsung jadi kaya. Ini melazimkan sesuatu yang tidak lazim. Ya, misalnya antum belajar al-qa'id al-muthlah. Ya. Wah, masya Allah. Antum berarti bakal pinter dong. Ilmu balaghah. Loh kenapa? Karena orang yang belajar qa'id muthlah itu pasti pinter ilmu balaghah. Enggak. Ini melazimkan sesuatu yang tidak ada. Enggak terbukti. Enggak ada. Ya kan? Buktinya sekarang antum masih aja enggak ngerti, ya kan, ilmu balaghah. Jangankan balaghahnya, ininya aja masih kadang-kadang bingung, ya. Maka melazimkan sesuatu yang tidak lazim ini tentu adanya di benaknya kiasan yang fasid. Kiasan yang fasid. Melazimkan kenyataan Allah bersama kita dengan nempel bersama kita. Ta'ala Allah amma yaqulun. Atau di samping kita, enggak gitu. Nah, di sini kita bilang kebersamaan Allah Ta'ala seperti ini. Allah Ta'ala melihat kita, mendengar kita, mengawasi kita, mengatur kita, dan Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Begitu ya. Taib. Al-wajhu tsalits, tafadhal. Al-wajhu tsalits أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته udahlah terserah antum lah maunya gimana في جميع نعوته وهو علي في mana وهو علي في دنوه وهو علي في دنوه قريب في علوه. Baik. Sisi ketiga, alasan ketiga. Okeylah. Law furida imtina'u ijtima'ul ma'iyah wal 'ulu fi haqqil makhluq. Okeylah, misalnya kita anggap kita anggap tidak mungkin deh. Berkomprominya sifat kebersamaan dan ketinggian dalam hak makhluk. Misalnya, enggak ada tuh makhluk yang bisa selagi dia meninggi, tapi dia bersama kita. Enggak ada tuh makhluk kayak gitu, misalnya. Misalnya, dalam hak makhluk hal tersebut enggak ada. Ya. Enggak mungkin. Karena sesuatu yang bersama kita itu harus di samping kita atau melekat bersama kita, gitu misalnya. Okeylah, kita anggap gitu. Kalau di hal makhluk seperti itu, lam yalzam an yakuna dzalika mumtanian fi haqqil khaliq. Itu tidak mesti, ya, hal tersebut tidak ada pada hak Allah Subhanahu wa taala. Faham enggak, ikhwan? Kan alasan tadi mereka ni ahlul batil bilang gini. Kalau misalnya Allah bersama kita, itu kan mesti di samping kita atau melekat pada diri kita. Ini berarti Allah membutuhkan tempat, gitu kan? Kan kita bilang tadi, kebersamaan Allah itu tidak melazimkan, ya, melekatnya Allah dengan jasad kita atau di samping kita secara tempat. Enggak melazimkan begitu. Kenapa? Dalam bahasa kita pun bilang, kami berjalan pada malam hari dan bulan bintang bersama kami. Bulan dan bintang ada di atas dan mereka bersama kami. Nah, mereka kemudian, itu yang kedua tadi. Sekarang yang ketiga, mereka enggak, itu enggak bisa, itu enggak sah. Dalam hal makhluk itu enggak ada kayak gitu. Bulan dan bintang enggak bersama dengan kita. Yang bersama dengan kita adalah orang yang di samping kita. Faham enggak? Hah? Bulan dan bintang enggak bersama kita. Bulan bintang di sana jauh. Kenapa? Karena jauh di atas sana. Yang disebut bersama kita adalah siapa yang ada di samping kita atau melekat pada diri kita, itu yang bersama kita. Gitu kata mereka. Maka wal wajhu tsalits yang kita bilang kemudian, baik kita ikuti sekiranya memang itu benar. Ya, yang bersama kita harus di samping kita atau pada diri kita. Enggak bisa di kejauhan, enggak bisa di atas ketinggian, enggak bisa. Oke, kita ikuti itu. Itu dalam konteks hak makhluk, ya kan? Sesuatu yang terjadi dalam konteks hak makhluk tidak melazimkan harus begitu pula dalam konteks hak al-khaliq. Ya, di hak makhluk kita ikuti antum, wahai ahlul batil, bahwasanya disebut bersama ketika di samping atau pada diri kita. Itu dalam sektor makhluk. Tapi kalau dari segi khaliq, kenapa kita kiaskan makhluk dengan khaliq? Kenapa kita haruskan khaliq itu seperti makhluk sifatnya? Atau kenapa kita ketika dikhabarkan tentang Allah tentang begini, kemudian kita refleksikan, cerminkan dengan kenyataan di makhluk? Faham gak di sini, ikhwan? Sebagaimana kebiasaan mereka. Kalau Allah punya mata, berarti begitu dong. Ya mak, bentuknya begitu. Berarti kayak makhluk dong. Siapa di sini yang melazimkan diri mereka sendiri? Kalau Allah bersama kita, berarti di samping kita dong. Siapa yang melazimkan itu? Mereka sendiri. Faham gak di sini, ikhwan? Iya. Jadi, syubhat itu membuat orang terbentur dengan pikirannya sendiri. Sehingga menghasilkan konklusi yang bagi orang yang Allah berikan taufik, itu mudah sekali ketahuan jeleknya, fitrahnya. Fitrah akan mengatakan ini enggak benar ini orang. Fitrah akan mengatakan ini tidak benar. Ya. Kira-kira orang awam itu, memang teori kayak gini bingung. Aduh, capek juga belajar ini. Iya, tetapi sebenarnya, kalau kita kembalikan permasalahan ke pemahaman umumnya manusia, manusia akan mengamini bahwasanya Allah di ketinggian sana dan Allah bersama kita. Selesai enggak? Selesai kan? Yang membuat ribet itu kira-kira Anda atau kalam. Orang-orang ahlu kalam. Kalau mereka enggak ngoceh, kita enggak membantah, ya enggak? Bahkan aslinya kita enggak boleh membuat-buat bantahan sementara hal tersebut belum ada. Gitu loh. Buat-buat bantahan. Gak ada itu hal. Gak ada yang ngomong gitu. Kita buat bantahannya. Kita buat sendiri. Kita buat bantahannya kemudian. Gak boleh seperti itu. Itu nambah masalah. Iya. Kecuali mungkin dalam masalah-masalah furu' fiqhiyah. Furu' fiqih. Kasus-kasus yang kemungkinan besok hari ada gitu misalnya. Maka ini tidak masalah walaupun kadang-kadang bermasalah juga ya. Di beberapa kitab-kitab fikih madhab yang tebal-tebal itu, ada beberapa kasus yang ketika itu memang tidak terjadi. Dan sepertinya tidak akan pernah terjadi. Dibuat-buat kadang oleh beberapa fuqaha. Untuk nambah tebal kitab aja. Ya. Atau mungkin untuk faedah lain. Tapi kadang-kadang berfaedah. Ya. Contohnya misalnya, di kitab Hasyiat al-Bayjuri. Ya. Ala tarsih ala kitab Ibn Qasim al-Ghazi, ya, syarahnya Fathul Qarib oleh Imam al-Bayjuri, Ibrahim al-Bayjuri, orang Mesir. Di dalam kitabnya ana baca jilid pertama, kan kalau misalnya anjing kawin dengan binatang lain, maka hasilnya anaknya najis atau tidak? Hah? Anjing kawin dengan binatang lain, anaknya najis enggak? Dalam mazhab Syafi'i. Hah? Najis. Wa ma tuwlida min huma, ya, apa yang terlahir dari keduanya atau min ahadihima, ya. Babi nikah sama binatang lain. Cocoknya sama apa babi? nikah sama kambing misalnya. Kawin sama kambing. Beranak jadi ya kambing babi ya. Bakambing ya. Babi kambing. Najis enggak tuh? Najis. Nah. Yang paling asyad itu mungkin anjing nikah sama babi, kawin sama babi. Itu keluarnya mungkin super najis itu, ya. Kemudian ada pembahasan. Bagaimana kalau misalnya ada manusia, tapi bukan manusia. Sapi melahirkan, rupanya rupa manusia. Gimana tuh? Mungkin terjadi perkawinan manusia dengan sapi ini tanpa disadari orang kampung. Pas lahiran ya, itu ngelahirin makhluk manusiawi. Maka pertanyaan di sini, apakah ini bersifat adami atau termasuk bahimah? Gitu loh. Ini masalah fikih ini. Adami, tahu kan adami? Ini dua ini, masya Allah. Pak, dua di antara antum nih, Pak, masya Allah, sedang berusaha mempengaruhi antum untuk ikut jalan mereka. Hati-hati, Syekh Reksi. Ya, Pak Riman. Ya. Bagaimana kalau misalnya ini orang, manusia ini lahir dari sapi, wajah-wajah orang. Bagaimana hukumnya? Apakah dia hukum manusiawi atau hukum sapi? Ya, maka di sini ada ijtihad. Apakah dia hakikatnya sapi tapi bentuk manusia, atau dia hakikatnya manusia walaupun terakhir dari sapi gitu? Dari pertanyaan ini, jawabannya ini iya atau tidak, itu akan melahirkan konsekuensi berikutnya. Maka kita katakan misalnya ini, karena lahirnya dari sapi, maka hakikatnya apa? Sapi. Dan zahirnya manusia. Oleh karena itu, kata Syekh Ibrahim, mungkin bercanda juga beliau ini, kalau misalnya beliau ini, yaitu anak sapi manusia ini, ceramah khutbah Idul Adha, maka boleh khutbah Idul Adha karena zahir manusia, dan setelah khutbah disembelih karena hakikatnya dia sapi. Masya Allah. Ya, kira-kira ini terjadi nggak? Ya nggak terjadi. Emang ada kayak gitu? Nggak ada. Sapi nggak ada yang pun kalau lahir mirip manusia, ya sapi, gitu kan? Tetap aja kakinya di empat di bawah gitu kan. Cuman enggak tahu, enggak kebayang kayak gini. Ya manusia sapi. Ya begitu. Anda enggak tahu kalau kayak di kitab fikih, mungkin sekarang antum bikin kitab fikih baru ya. Gimana, apa hukumnya deni manusia ikan misalnya? Antum tahu enggak tuh? Deni manusia ikan. Pak Neman tahu enggak deni manusia ikan, Pak? Enggak tahu. Tahu enggak deni manusia? Oh, antum apa lagi nggak tahu? Tahu nggak, Pak? Tahu. Emang sepuh-sepuh itu harusnya tahu. Iya. Kalau nggak tahu, mungkin masa lalunya terjadi sesuatu ya. Deni manusia ikan, kayak putri duyung kayak gitu modelnya. Tapi ini versi laki-laki. Apa hukumnya Tarzan? Apakah dia dihukumi manusia atau hewan buas misalnya? Ya, itu. Seandainya itu ada, baru ada fikihnya. Tapi kok nggak ada, nggak usah dibahas, ya nggak? Iya. Judul kajian, fikih Tarzan. Ya. Nggak ada, nggak bermanfaat. Siapa yang mau jadi Tarzan? Dan apakah itu ada? Atau fikih Titanic? Nggak usah, nggak ada. Kayak gitu ya. Nah, maka jika tidak ada permasalahan itu, tidak perlu dikupas. Kecuali kalau udah ada, atau hampir ada, kemungkinan ada, baru silakan. Ya. Gitu. Mana sini sekarang? Kita mana sekarang? Oke, kalau misalnya itu memang tidak ada, tidak mungkin pada makhluk, maka kenapa kita tidak memungkinkannya pada khaliq? Ya, maka jangan sok tahu gitu. Jangan sok tahu. Jangan anggap segala yang masuk rasio kita itu mesti bisa dimasukkan segala kasus ke dalam rasio kita. Enggak mesti. Karena rasio kita terbatas, sementara kasus itu unlimited, tidak terbatas. Dan juga kiasan kita itu enggak mesti melazimkan segala perkara. Logika kita enggak mesti mengcover semua area permasalahan, ya. Baik. Anda baca sendiri boleh enggak sih? Anda baca sendiri karena Anda melihat antum sudah ya begitulah, ya. Kemudian tatimmah, dan ini pembahasan terakhir kita insyaallah. In qasama an-nasu fi ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi thalathata aqsam. Ya, manusia berpecah belah, ya, berbagi, ya, berbeda pendapat dalam urusan kebersamaan Allah terhadap makhluknya, tiga golongan. Al-qismul awal. Golongan pertama, yaqulun, mereka bilang, inna ma'iyatallahi ta'ala li khalqihi muqtadahal ilmu, atau ya sahih, muqtadahal ilmu wal ihatatu fil ma'iyatil ammah. Ini lihat, garis bawahi al-ma'iyah al-ammah, dan garis bawahi setelahnya al-ma'iyah al-khassah. Al-ma'iyah al-ammah garis bawahi tulis nomor satu. Al-ma'iyah al-khassah garis bawahi tulis nomor dua. Kita terjemahkan. Sesungguhnya kebersamaan Allah Ta'ala terhadap makhluknya, muqtadoha, konsekuensi kebersamaan, konsekuensi ma'iyatullah, itu adalah ilmu dan meliputi. Itu dalam urusan, dalam konteks ma'iyah yang umum, ma'iyah ammah. Ini mencakup untuk orang-orang kafir dan untuk bahaim, untuk makhluknya, jin kafir atau hewan-hewan, binatang-binatang. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan seluruh makhluknya? Iya, dengan binatang, kalau jengking, ya, kemudian binatang-binatang kecil, semuanya Allah bersama mereka semua. Tapi kebersamaannya bersifat umum. Kebersamaan umum ini tidak melazimkan pemuliaan khusus, enggak melazimkan itu. Melainkan dia sekadar ilm dan ihatah, ilmu dan meliputi semua itu. Mungkin rezekinya juga, iya. Karena rezeki itu Allah bagi rata, siapapun yang Allah kehendaki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya. Bahkan orang-orang kafir diberikan rezeki yang lebih banyak mungkin. Wa farihu bil hayatid dunya. Mereka orang-orang kafir berbangga dengan kehidupan dunia. Berarti secara rezeki materi mungkin saja mereka lebih. Nah, ini Allah bersama mereka. Tapi kebersamaan umum yang tidak memastikan, mengharuskan kemuliaan. Enggak. Kemudian yang kedua, wa ma'an nasri wa ta'yidi fil ma'iyatil khasah. Dan Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya secara khusus, yang mana kebersamaan tersebut diantara muktadonya, yaitu konsekuensinya adalah an-nasr dan ta'yid. Pertolongan, bantuan. Kebersamaan itu semua ma'a thubuti 'uluwihi bidzatihi wa istiwa'ihi 'ala 'arsyih, bersama dengan tertetapkannya ketinggian Allah Ta'ala secara zat dan istiwanya Allah Ta'ala di atas 'arsy-Nya. Ya, jadi ma'iyah itu ada dua, ma'iyah 'ammah dan ma'iyah khassah. Ma'iyah 'ammah itu melazimkan apa? Ilm, ihathah dan rizki bagi yang Allah kehendaki. Iya. Dan ini tidak melazimkan adanya pemuliaan dari Allah. Ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya kan? Yang disempitkan rizkinya enggak mesti Allah Ta'ala hinakan, kan? Adapun yang Allah Ta'ala lapangkan, wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Yang Allah berikan kenikmatan, kemudian dibilang Allah telah memuliakan saya. Enggak mesti. Jadi urusan rizki itu enggak mesti, enggak memastikan itu berarti pemuliaan dari Allah. Kecuali kalau ternyata orang itu menggunakan rizki tersebut untuk ketaatan, baru ini berarti pemuliaan. Makanya kata Allah berikutnya, kalla Gimana gimana ayatnya? Kalla bal la tukrimunal yatim. Ikramul yatim perbuatan. Melakukan dengan rezeki kan? Wala tahadduna 'ala ta'amil miskin. It'amul masakin juga perbuatan. Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kebersamaan perserikatan adanya rezeki itu tidak melazimkan pemuliaan. Adapun yang berikutnya ma'iyah khasah, maka ini berkonsekuensi an-nasr wa ta'yid, bantuan, pertolongan. Di antaranya juga kalau kita dirizkikan, kalau Allah Ta'ala bersama kita dengan kebersamaan yang khusus, Allah akan membantu kita dalam menafkahi harta tersebut di jalan yang benar. Ini termasuk ma'iyah khasah ini. Seseorang memanage hartanya dengan baik, kemudian berkah, banyak infak, banyak sedekah, maka ini berarti Allah bersama dia dengan kebersamaan yang khusus. Dan dengan kenyataan Allah bersama dia secara khusus, dengan kenyataan Allah menolong dan membantu dia, secara zat Allah di atas arsh, di ketinggian sana. Jelas akidahnya? Inilah akidah salaf. Dan mazhab salaf. Dan mazhab salaf, huwal haq, dialah mazhab yang benar. Ya, itu ini apa yang ini adalah perkataan siapa? Perkataan salaf. Jadi pahami dulu ini. Insyaallah kita lanjut al-qismu tsani pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.